Demi Allah, demi Allah, kalau pemerintah dan DPR RI betul-betul tidak punya niat baik untuk menstop pornografi pornografi, saya akan ajak umat Islam, mari kita bangkit perangi pornografi. Allahu Akbar. Niat berjuang, niat membela Islam, niat menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحباء الكرام kepada para habaib, para ulama, para kiai, para asatidah, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan kita hormati serta senantiasa kita doakan, semoga para ulama kita, kiai kita, tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran aparat pemerintahan sipil TNI maupun Polri-nya, lebih khusus kepada Bapak Camat kita yang pada kesempatan hari ini kalau tidak salah ada 2 Pak Camat ini yang hadir, baik dari Camat Kecamatan Singkep maupun dari Singkep Barat. Alhamdulillah, jadi di sini kita lihat banyak daripada muspida setempat yang ikut hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Kemudian akhirnya secara istimewa dan sangat-sangat istimewa salam ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Luar biasa apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita Al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ussunnah di Pasuruan Jawa Timur. Apa yang telah beliau sampaikan tadi sudah luar biasa padat dengan manfaat dan hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa kita jadikan pedoman. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, intinya di antara yang bisa kita tangkap dan tadi yang disampaikan oleh Habib yang kita cintai ini, bahwa kita diajak untuk jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berupaya sekuat tenaga kita bagaimana kita bisa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, bicara tentang maksiat, saya jadi ingat ini Pak Bu. Dulu ada seorang ulama besar di zaman dulu yang bernama Ibrahim Ibn Adham rahimahullah taala. Seorang ulama ahli sufi yang luar biasa di zaman beliau, hidup ratusan tahun yang lalu. Jadi suatu hari beliau ditanya oleh seorang pemuda. Si pemuda ini mengatakan kepada Syekh Ibrahim Ibn Adham, "Tuan guru, apakah ada resepnya supaya saya ini boleh bebas maksiat?" saya mau sholat, saya mau puasa Ramadan, saya mau zakat, saya mau haji. Cuma maksiat juga saya mau. Sulit untuk saya tinggalkan itu kemaksiatan. Apa ada resep supaya saya bisa bebas maksiat? Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa. Minta resep supaya maksiat bisa bebas. Apa dijawab oleh si tuan guru tadi? Ada. Ada, kata tuan guru. Kau boleh maksiat sesuka hatimu. Boleh, enggak apa-apa. Silakan. Kau mau judi, kau mau zina, kau mau berbuat macam-macam maksiat, boleh. Hanya ada satu syarat saja katanya. Apa syaratnya tuan guru? Syaratnya, begitu kau berbuat maksiat, jangan lagi kau cicipi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja syaratnya. Ini anak muda mikir, jangan mencicipi nikmat Allah. Mata memandang nikmat Allah. Kuping mendengar nikmat Allah. Ini paru-paru memompak udara, bisa bernapas nikmat Allah. Jantung berdetak, berdenyut, memompak darah, dialirkan ke seluruh tubuh, nikmat Allah. Jadi kata si tuan guru, boleh kau maksiat. Tapi lepaskan semua nikmat Allah dari kau punya diri. Begitu dia pikir, apa dia bilang? Tuan guru, mana mungkin ada manusia yang bisa melepaskan diri dari nikmat Allah. Terus si guru bilang, kau yakin gak mungkin? Gak mungkin. Betul gak mungkin? Betul. Nah kalau udah tahu gak mungkin, jangan maksiat. Malu dong. Kau memandang nikmat Allah, kau mendengar nikmat Allah. Tanganmu bisa bergerak nikmat Allah. Kakimu bisa berjalan nikmat Allah. Allah yang memberikan nikmat cuma-cuma kepada engkau. Lalu kau ingin maksiat kepadanya. Kau ingin durhaka kepadanya. Di mana otakmu? Masya Allah. Tapi namanya anak muda, Pak Bu ya, masih tetap penasaran. Apa dia bilang si guru? Tuan guru, kalau itu syaratnya keberatan. Ada syarat lain nggak yang entengan dikit ringanan? Eh, namanya anak muda, mau maksiat minta syarat yang ringan. Si guru liatin ke anak muda, apa kata Ibrahim bin Adham? Oh ada yang lebih ringan. Betul tuan guru, betul. Tapi saya tetap boleh mencicipi nikmat Allah. Boleh. Enggak apa-apa kalau cicipi nikmat Allah. Jadi syarat yang tadi dibuat. Enggak apa-apa kalau maksiat. Enggak apa-apa kalau tetap nafas, melihat, mendengar, pakai nikmat Allah. Cuman ada syarat lain yang kau harus lakukan. Apa tuan guru? Syaratnya, begitu kau maksiat, segera kau keluar dari kolong langit ya Allah. Pergi. Enggak pantas engkau tinggal di kolong langit Allah. Sementara kau maksiat durhaka melawan kepada Allah. Dia berpikir lagi saudara. Kalau mau keluar dari kolong langit Allah kemana? Enggak ada tempat. Kemana kita mau keluar dari kolong langit Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Pak, Bu, ini sang guru bicara begini bukan tanpa ilmu. Karena ada satu hadis, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi yang mana redaksinya nabi yang luar sudah. Jadi dia bukan wahyu, bukan firman yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nah, ini dalam hadis qudsi nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah berfirman. Apa kata Allah? Malam yarda bi qada'i wa lam yashkur li ni'mai wa lam yadbir 'ala bala'i falyakhruj min tahti as-sama'i falyatlub qabban siwaya. Masyaallah. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, dengan ketentuanku, dengan takdirku, barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmatku, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, falyakhruj min tahti as-sama'i, keluar dia dari kolong langitku ini. keluar, keluar dari kolong langitku. Wal yadluk rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Karena Tuhan selain Allah tidak akan pernah ada, saudara. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Allah la ilaha illallah. Si pemuda tadi mikir, Tuhan guru mana mungkin manusia bisa keluar dari kolong langit Allah. Sekalipun dia mati, tetap di kolong langit Allah. Enggak mungkin. Terus si guru bilang, kamu yakin enggak mungkin? Yakin. Enggak mungkin Tuhan guru, mustahil. Si guru lagi-lagi mengatakan, kalau tahu enggak mungkin, kalau tahu mustahil, ya jangan maksiat tuh. Kalau kamu maksiat, ingat semua nikmat Allah yang berikan. Kau hidup di kolong langit Allah, kau tega kau maksiat kepada Allah. Masya Allah. Anak muda ini dia, tapi enggak berapa lama dia ngomong lagi, bukan anak muda kalau enggak penasaran, saudara. Apa dia bilang? Tuan guru, kami ini kan orang-orang muda. Maklumilah, cari syarat yang lebih ringan lagi lah. Jangan yang berat-berat syaratnya. Akhirnya kata si guru apa? Mau syarat yang lebih ringan? Iya, ada. Ada. Jadi saya enggak perlu keluar dari kolong langit Allah. Enggak usah. Kau silakan berbuat maksiat. Cicipi nikmat Allah. Tinggal yang tenang di kolong langit Allah. Enggak apa-apa. Buat-buat dia aja. Cuma syaratnya satu. Nanti pada saat ajalmu datang, malaikat maut hendak mencabut kau punya nyawa. Malaikat maut datang mencabut kau punya nyawa. Kau minta waktu diundur satu minggu untuk taubat. Minta umur aja. Minta umur kontrol. Hei malaikat maut, jangan kau cabut nyawa aku sekarang. Kasih waktu beberapa hari. Dosaku banyak. Aku suka maksiat. Aku mau taubat dulu. Kira-kira bisa enggak kompromi malaikat maut? Bu, bisa bu? Bisa bu? Ajal kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa ditunda maupun dimajukan walaupun hanya sesaat. Enggak bisa. Jadi malaikat maut enggak bisa disogok, Pak. Malaikat maut enggak bisa diajak ber-KKN dia, enggak bisa. Kalau dia sudah datang, waktunya cabut nyawa, dicabut. Masya Allah. Jadi kata si guru, kalau kau mampu membujuk malaikat maut untuk menunda ajal beberapa hari, kau masih hidup dalam maksiat. Kau nanti husnul khotimah ini, nanti bisa tobat. Tiga hari dikasih waktu bisa tobat. Si anak muda bilang, Tuan guru, mana mungkin kita kompromi dengan malaikat maut? Malaikat maut nggak bisa disogok, nggak bisa dibujuk, tidak. Akhirnya si guru mengatakan, kau yakin nggak bisa? Tidak bisa, Tuan guru. Kalau kau yakin tidak bisa, lalu dengan alasan apa kau mau maksiat? Dengan jaminan apa? Kalau kau lagi maksiat, kau tidak akan mati. Apa kau tidak berpikir? Begitu kau berbuat maksiat, malaikat maut datang, malaikat maut mencabut kau punya nyawa dalam keadaan maksiat, su'ul khatimah. Anak muda itu dia. Nah, jadi kasih Tuan Guru kesimpulannya, kau jangan maksiat. Si anak muda masih penasaran, Pak. Tuan Guru, udahlah, syaratnya jalan yang itu. Kita kan mau hidup enak. Ada gak syarat lain? Kata si guru, ada syarat yang lain. Lebih ringan, Tuan Guru. Iya. Jadi kalau malaikat maut nanti datang, enggak perlu saya ajak berunding. Enggak usah. Biar aja malaikat maut mencabut kau punya nyawa, enggak apa-apa. Yang betul, guru. Betul. Ada syaratnya, ada. Apa itu, guru? Syaratnya, kau hidup maksiat yang lain. Nanti malaikat kalau datang cabut kau punya nyawa, dia bilang aja enggak apa-apa. Nah, cuman syaratnya begitu nanti di dalam kubur munkar nakir datang, kau usir saja mereka berdua. Emun karena ke, pergi. Ayo, saya mau tanya, kira-kira bisa gak, Pak? Bisa gak, Bu? Usir aja. Emun karena ke, lo ngapain gak tanya-tanya, ha? Saya mau mati, saya mau enak urusan saya, pergi kamu, pergi. Kira-kira bisa gak? Bisa tidak? Kecil kita lemah, saudara. Si anak muda bilang, Tuan Guru, mana mungkin. Karena itu besar, tenaganya kuat, kita kecil. Apa kata si guru? Kalau kau sudah tahu kau lemah, kau kecil, kau gak punya tenaga, kok berani-beraninya kau tantang Munkar dan Nakir dalam maksiatmu? Masya Allah. Baru Munkar Nakirnya dia gak mampu, apalagi Allah, saudara. Jadi kesimpulannya kata Ibrahim bin Tanham, jangan kamu maksiat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, bahwa udah pemudi, kalau besok mau maksiat, ingat itu tadi, boleh, tapi keluar dari kolong langit Allah. Boleh, tapi lepaskan itu nikmat Allah. Boleh, kalau memang kita tahu kita punya kemampuan membujuk daripada malaikat maut untuk menunda ajal kita beberapa hari. Boleh, kalau memang kita punya kekuatan untuk melawan Munkar Nakir. Tapi demi Allah, kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk itu semua, saudara. Kita tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari nikmat Allah. Kita tidak akan mampu untuk keluar dari kolong langit Allah. Kita tidak akan mampu untuk membujuk malaikat maut. Dan kita tidak akan mampu, tidak akan pernah untuk mengusir Munkar Nakir yang akan menghadapi kita dalam berbagai macam pertanyaan. Kalau tahu diri kita lemah, kalau tahu diri kita tidak mampu, jangan sekali-kali berbuat maksiat. Insya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Rahman tadi luar biasa. Itu betul-betul satu amalan yang luar biasa. Harus kita jaga. Jangan kita bikin maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seenaknya. Nah, saudara, masih bicara tentang maksiat dan kemungkaran. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan. Tadi disinggung oleh Habib Abdul Rahman pada akhir ceramah beliau. Saya mau kasih tahu, kebetulan di sini ada bapak-bapak camat, ada pak jaksanya, ada pak hakimnya, ada pak polisinya, lengkap ini. Saya ingin ingatkan bahwa kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela saat ini di Indonesia bukan lagi kemaksiatan biasa. Kalau kemaksiatan biasa, kemaksiatan individu perorangan, itu gak usah keras-keras, gak usah kasar-kasar. Kita nasihati baik-baik, insya Allah bisa, saudara. Tapi kemungkaran yang ada di Indonesia saat ini adalah kemungkaran struktural, kemungkaran sistematis, kemungkaran yang sudah terorganisir, yang dijadikan alat, yang dijadikan sarana oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Nah, sebelum saya tupas itu sedikit, yuk kita tengok pengalaman di negeri Cina. Dulu Pak Bu, negeri Cina itu kekaisaran besar di dunia. Tidak ada kerajaan di dunia yang mampu menumbangkan kekaisaran Cina. Budayanya berakar, ilmu pengobatannya masyhur sedunia. Wah, luar biasa. Yang namanya kekaisaran Cina, pasukannya kuat, persenjataannya lengkap, ekonominya kuat, luar biasa. Tahu-tahu kerajaan Inggris yang kecil melirik ingin menguasai Cina, ingin menumbangkan kekaisaran Cina. Bagaimana caranya, saudara? Kalau Inggris turunkan tentara, Inggris tidak bakal menang lawan Cina saat itu. Tentara Cina lebih banyak, lebih kuat, lebih lengkap persenjataannya. Inggris tahu kalau dia lemah. Lalu apa yang dilakukan oleh Inggris? Inggris berdagang ke Cina sambil memasukkan opium, sambil memasukkan candu, saudara. Dimasukkan itu candu, mulai dari pejabat kerajaan sampai ke rakyat di gang-gang kecil, sampai ke rakyat Cina yang ada di kampung-kampung, dari orang tua sampai dirusak moralnya, dirusak akalnya, dirusak tatanan nilai sosialnya. Begitu sekian tahun orang-orang Cina sudah kecanduan opium, baru tentara Inggris masuk ke Cina, saudara. Akhirnya kekaisaran Cina tumbang, kaisarnya ditangkap oleh Inggris, didikte, dan tamat sudah tidak ada lagi kekaisaran Cina sampai saat ini. Coba kita lihat. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana salah satu negara barat yang ingin menaklukkan negara timur, enggak mampu menghadapi dengan senjata, dihadapi dalam opium dan candu. Tolong dicatat ini baik-baik. Nah sekarang kita kembali ke Indonesia. Saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam, setelah kita melakukan perjuangan sejak berdirinya FPI 5 tahun yang lalu, kita lakukan investigasi di lapangan, kita perangi tempat-tempat maksiat di mana saja, kita serbu. Ya mungkin masyarakat bilang ini Habib keras, ini FPI radikal, itu resiko perjuangan, saudara. Tapi tahu apa yang kami dapat? Ternyata akhirnya kami sampai kepada satu kesimpulan bahwa saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dianggap sebagai negara muslimin terbesar di dunia yang menjadi ancaman bagi eksistensi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Tolong dicatat, setelah komunis tumbang dengan bubarnya negara Uni Soviet, maka negara-negara barat melihat Islam adalah musuh satu-satunya yang harus ditaklukkan. Dan Islam terbesar adanya bukan di Arab, adanya bukan di Saudi, adanya bukan di Yaman, adanya bukan di Mesir, adanya bukan di Irak, adanya bukan di Iran, bukan di Afghanistan, bukan di Pakistan, bukan di Malaysia, tapi umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Masyaallah. Bahkan Indonesia saat ini negara terluas di dunia. Dari Sabang sampai Merauke kita punya 3 waktu, saudara. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Jadi kalau kita di Riau ini jam 7, itu di Makassar sudah jam 8. Itu di Irian sudah jam 9. Masyaallah. Luas ini negeri. Bukan hanya luas secara geografis. Ini negeri kaya. Sumber lautnya, sumber alamnya, apa yang kita tidak punya? Kalau Arab Saudi cuma punya minyak jadi kaya raya, kita bukan minyak lagi yang kita punya. Arab Saudi cuma punya minyak bumi, yaitu minyak bumi. Indonesia punya minyak bumi dan minyak langit, saudara. Bet, minyak langit yang mana? Mau tahu minyak langit? Kelapa sawit. Kelapa sawit kan minyak itu. Adanya di mana? Bukan dalam bumi, adanya di atas. Itu minyak langit, saudara. Coba lihat. Negara ini kaya, emas kita punya, bauksit kita punya, nikel kita punya, mutiara kita punya, aspal kita punya. Subhanallah. Enggak ketemu di dunia negara yang lengkap apa saja punya. Termasuk uranium kita punya. Bapak Ibu tahu apa itu uranium? Uranium itu bahan baku untuk membuat tenaga nuklir. Indonesia ini gudangnya. Kalau kita membuat nuklir, bahan baku kita sudah punya. Ya Allah. Nggak sampai di situ. Di Indonesia juga banyak orang pintar, saudara. Indonesia sudah bisa bikin pesawat terbang. Tinggal dimodifikasi sedikit, Indonesia bisa bikin pesawat tempur, saudara. Coba kita lihat. Makanya maaf. Amerika Serikat dan sekutunya melihat Indonesia ancaman. Sekarang Indonesia memang belum kuat, tapi besok atau lusa kalau Indonesia kuat, ini akan merupakan ancaman bagi barat menurut pandangan mereka. Karena itu sebelum Indonesia kuat, sebelum Indonesia tampil sebagai negara besar di dunia, baik politiknya, ekonominya, pertahanannya, Indonesia harus dihancurkan dulu, saudara. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Apa diserbu aja dengan kapal induk? Apa diserbu saja itu dalam pesawat-pesawat tempur? Amerika enggak punya alasan menyerbu kita karena Indonesia enggak pernah usil dengan negara tetangga, saudara. Kalau mereka mau serbu kita enggak ada alasan. Oh, presiden kita mau mundur-mundur karena Indonesia punya senjata pemusnah massal, enggak bisa juga. Karena Indonesia enggak pernah bikin senjata pemusnah massal sepanjang sejarah. Enggak ada alasan mereka melakukan serangan militer ke kita. Lalu bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Mereka gunakan cara lain. Bagaimana caranya? Masukkan VCD porno secara besar-besaran. Masukkan ekstasi dan narkoba secara besar-besaran. Lewat Tanjung Pinang. Lewat Tanjung Pinang. Lewat Tanjung Balai Karimun. Lewat Tanjung Balai yang ada di kisaran sana, Asahan. Kemudian lewat Tanjung Priok. Lewat Tanjung-Tanjung yang lainnya. Masukkan VCD porno. Masukkan yang namanya narkoba. Tidak sampai di situ. Bahkan kupon-kupon judi luar negeri yang dikelola perjudiannya di Singapura juga dimasukkan ke Indonesia. Tidak usah Anda ke Jakarta, jalan saja ke Tanjung Pinang. Berapa banyak kupon siji yang diperjual, yang dijual untuk kaum ibu kita. Dia merusak kita sampai ibu-ibu kita mau dirusak. Dibikin jadi generasi tol hayal, pasang 1,000 dapat 2,000,000. Bukan siji. Bandar jual kupon 1,000. Ibu-ibu pada beli. Satu desa yang beli 100,000. Satu desa 100,000. Nah kalau yang beli satu kecamatan berapa desa? Kecamatan. 5 desa, 5 kali 100 jadi 500. Kalau satu kabupaten berapa kecamatan bahkan? Kalau kecamatan di sini masih 3, tempat lain sudah 5 juga. 500 kali lagi 5, 2,500 ibu-ibu. Itu baru satu kabupaten. Kalau satu provinsi ada berapa kabupaten? Itu. Tadi sudah 500 kali 5, itu 2,500. Itu kalau dipikir satu provinsi aja saja, ada katakan 10 kabupaten, 2,500 kali 10, sudah 25,000 ibu-ibu yang masal. 25,000 kupon siki terjual, satunya Rp1,000, 25,000 kali 1,000, 25 juta, yang menang cuma satu ibu, 2 juta. 25 juta kurang 2 juta, 23 juta buat bandar. Coba lihat. Dibohongin kita, ditipu uang ibu-ibu kita disedot. Walaupun kelihatannya kecil, Rp1,000, kalau satu orang 1,000. Kalau satu kecamatan, kalau satu provinsi, kita dirusak saudara. Masya Allah. VCD porno saat ini di berbagai daerah, khususnya Jakarta, itu satu VCD porno dijual Rp2,500. Tidak masuk di akal. Kalau orang bisnis mau cari duit, nggak bisa dia dapat untung. Kalau satu VCD dijual Rp2,500, tidak ada. VCD kosongnya saja tidak dapat. Lalu kenapa dijual Rp2,500? Mereka bukan mau cari duit, saudara. Mereka mau rusak generasi. Hasilnya sekarang kita lihat, ibu-ibu rumah tangga kita langganan judi, sementara bapak-bapak dan anak-anak muda kita banyak yang langganan VCD porno. Akibatnya banyak anak kandung diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dulu waktu saya masih kecil saya nggak pernah dengar itu, bapak memperkosa anak kandungnya. Saya nggak pernah dengar, tapi sekarang hampir tiap hari bapak yang perkosa anak kandungnya, kakak yang perkosa adiknya, bahkan ada anak durhaka yang perkosa ibu kandungnya sendiri. Bukan itu saja, saudara. Bahkan seorang kakek-kakek memperkosa cucu yang masih bayi. Ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Pak Polisi. akhirnya dari kepolisian. Ternyata setelah diperiksa, kebanyakan dari mereka mengatakan, Pak Polisi, saya tidak tahan habis nonton di CD porno. Dirusak, dirusak. Anak perkosa ibu, binatang aja nggak mau kerjain sudah. Udah gitu nggak sampai situ, anak kecil laki-laki, berapa banyak disodomi. Ayam jantan nggak ada yang kawin sama ayam jantan. Saya mau tanya masyarakat yang ada di Singkep ini, pernah lihat ayam jantan kawin sama ayam jantan? Ayam saja binatang punya akal, tahu kok laki nggak boleh sama laki, betina nggak boleh sama betina. Ayam, ayam, ayam. Manusia, mau laki sama laki, perempuan sama perempuan. Baiklah, saya nggak mau cerita itu panjang lebar, saudara. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, itu akibat, itu efek dari perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Dirusak kita di mana-mana. Masya Allah. Kan sudah begini, kita mau bilang apa? Jawabnya kita harus lawan, saudara. Makanya maaf Pak Bu ya, ini Pak Camat yang menyebabkan kenapa kami di Jakarta begitu keras, begitu tegas, kan sudah melakukan tindakan kepada sarang narkoba, kepada restoran-restoran yang menyajikan tarian-tarian telanjang. Mereka sebut striptis, itu hampir setiap restoran di Jakarta menyajikan tari telanjang. Kami tidak peduli. Kita lapor dulu ke polisi. Kita mau lihat polisi bertindak atau tidak. Kita kasih tahu ke DPRD. Kita kasih kabar ke gubernur. Kita berikan waktu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tolong ditutup. Kalau mereka tidak tutup, kemudian masyarakat turun. Jangan salahkan masyarakat. Masya Allah. Kita sudah lapor. Tidak ditindak. Begitu kita bertindak, ditahan. Masih. Katanya masyarakat lapor, ya kita lapor, bukti laporannya ada. Kita lapor dari mulai Polsek, Polres, sampai Kapolda, sampai Kapolri. Filmnya kita berikan. Ini Pak, laskar FPI yang kami susukan ke tempat maksiat, dan ini filmnya. Kami berhasil rekam dalam video segala kemungkinan yang ada di tempat-tempat tersebut. Kita kasih Kapolri, ini filmnya. Ke DPR kita kasih, kita datang ke gubernur, kita datang ke menteri-menteri terkait, tapi tidak ada tindakan. Lalu apa kami mesti nonton? Apa kami mesti diam? Apa kami mesti melihat saja? Itu maksiat merusak kita punya negeri, menghancurkan kita punya negeri. Hati-hati saudara. Kalau ini tidak ditegaskan sekarang, moral kita akan rusak semuanya. Begitu moral kita sudah rusak, maka saat itu mereka akan datang untuk mengkotak-kotakkan Indonesia. Besok akan ada Republik Aceh, Republik Riau, Republik Jambi, Republik Palembang, Republik Betawi, Republik Sunda, Republik Jawa, akan ada republik-republik lainnya yang kecil-kecil. Kan sudah begitu, kita akan lemah, kita akan didikte, dan kita akan diatur oleh negara-negara besar, saudara. Kalau sekarang mereka belum bisa untuk dikte kita secara total, nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang kita besar. Walaupun kita sedang krisis, walaupun dalam negeri kita sedang banyak keributan, walaupun negeri kita ini saat ini sedang campur aduk, tapi selama Sabang sampai Merauke kita bersatu, kita tetap masih diperhitungkan kekuatan kita, saudara. Tetap kita kuat. Mereka nggak bakal berani. Hati-hati, mereka serius untuk pecah belah kita. Buktinya, mereka berhasil sudah mengambil timur-timur kita sekarang. Timur-timur sudah lepas dari kita. Dan kemarin mereka coba di Ambon. Mereka ciptakan perang di sana. Tujuannya supaya Maluku jadi republik sendiri. Tapi alhamdulillah, umat Islam di Maluku tidak diam. Mereka lakukan perlawanan. Dibantu dengan mujahidin yang ada dari berbagai tempat. Dan alhamdulillah, sampai detik ini Maluku masih merupakan bagian NKRI. Begitu juga di Papua sana, di Irian, saat ini sedang digosok-gosok oleh pihak luar negeri, oleh Australia, oleh Amerika Serikat, oleh berbagai macam negara barat, supaya mereka berontak, bikin negara Papua. Masya Allah. Mereka bisa berhasil kalau kita semua sudah bejat. Kalau kita yang atur mikirnya judi aja, yang atur mikirnya perempuan panjang aja, yang atur mikirnya korupsi aja, enggak ada yang mikir negara ya. Enggak ada yang mikir membela akidah, membela agama, tidak ada. Kalau itu terjadi, negara ini pecah, hancur kekuatan umat Islam yang ada di dunia ini. Na'udzubillah min minzalik. Ini kalau saya teruskan panjang dan panjang, tapi insya Allah malam ini saya masih ada di Singkep ini. Dan kalau nanti kita mau bincang-bincang, kita mau ngobrol, kita mau sharing informasi, kita mau tanya jawab, dialog, ya tentunya saya tidak akan keberatan karena malam ini memang saya tidak punya acara. Menunggu besok pagi setelah subuh saya akan berangkat kembali ke Tanjung Pinang, saudara. Nah, jadi di sini Mbak Aisyah di mana? Di Singkep Barat di mana? Di Bukit Belah, tempat supaya nanti pada Isya kita bisa kumpul di Bukit Belah di Masjid Al Ikhwan. Nah, nanti kita bisa tanya jawab di sana. Kita bisa dialog karena kalau sekarang tidak mungkin kan sebentar lagi akan datang waktu sholat maghrib. Jadi nanti silakan ke datang ke Masjid Al Ikhwan di Bukit Belah Singkep Barat pada sholat Isya. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat kita akan kumpul di sana. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi Pak Bu, itulah sebabnya saya dan kawan-kawan, kalau di tangan ada narkoba atau ada kisi di porno, kami tidak lihat ini maksiat biasa, enggak. Yang kami lihat, ini adalah amunisi musuh yang dihantamkan ke Republik Indonesia. Ini adalah amunisi peluru musuh yang sedang ditembakkan ke generasi muda kita. Makanya jangan salahkan kami. Kalau kami lihat itu maksiat, kami gak lihat sebagai maksiat biasa. Yang kami lihat ini adalah perang di bawah. Perang antara hak dengan yang batil. Perang, perang untuk mempertahankan tidak bisa bangsa kita, negara kita, persatuan kita, kesatuan kita agar tegak dihancurkan oleh negara kafir manapun yang ada di dunia ini. Insya Allah. Makanya akhirnya kepada khususnya para tentara kita, lebih khusus lagi kepada tentara angkatan laut kita yang ada di perairan kita, itu mereka mesti jeli. Kalau ada kapal-kapal yang masuk, itu mesti diperiksa betul apa yang mereka bawa. Banyak barang rusak mereka bawa ke negeri kita. Bawa narkoba, bawa ekstasi, bawa PCD porno, bawa senjata-senjata ilegal. Kalau ada tenggelamkan itu kapal tengah laut, angkatan laut kita tidak boleh takut. Tangkap, tenggelamkan itu kapal. Dia ingin menghancurkan negeri kita. Tapi ingat, angkatan laut juga tidak bisa kerja kalau tidak didukung oleh ulama dan umat. Betul? Karena itu kita saling kerjasama. Makanya saya girang di sini. Pak Camat, Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, semua hadir. Jadi kita tahu problem apa sebetulnya yang sedang kita hadapi, saudara. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ba'da salat Isya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya segera kita takbir dulu karena memang disunnahkan. Itu pada hari-hari tasyrik ini, jam 13 nanti sebelum maghrib, untuk kita memperbanyak takbir. Ayo, mari kita tutup dengan sejenak membaca takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahumma anzil ala ahli hadha fil qarya wa hadhihi al wilaya min wilaya singkat min jazira singkat wa lingga Allahumma antil ali ala ahli hadhihi al jazira rahmataka wa maghfirataka wa barakataka wa nusrataka ya khairan nasirin Allahumma ja'al hadhihi al jazira jaziratan tayyibah jaziratan salihah jaziratan aminah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatiha تقبل الله منا ومنكم kepada segenap para muslimin, bapak-bapak camat yang saya hormati, pak hakim, pak polisi dan pajak sesuanya, lebih khusus kepada takmir masjid yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله إذ غفور الله إذ رحيم الله إذ the one who loves the محسنين He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله إذ غفور الله إذ رحيم الله إذ the one who loves the محسنين He is our creator, He is our sustainer and He is the one who has power over all